si dia. Tetap sedang-sedang saja bersama tiga pembunuh berbahaya teh kue. Sedang apa? Minal Aidin, Wafa Aidin. Aku berubah channel.